Langsung saja kita sambut lagu pertama, Infinity. Rada bingung. Terima kasih buat semuanya. Wah, iki. Bapak Ewe tetap ngarep. Suwe gak tau main. Peo tiba ya. Oke. Apa ya? Sama tahun baru semuanya. Tenggora adik-adik. Terima kasih buat semuanya yang mendukung acara ini. Dari Bapak Polisi, Bapak TNI. Terima kasih banyak. Rodo main apa? Ayo. Langsung aja. Beret.